Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi. Qalat al-muallifah rahimahullahu ta'ala, kama annahu alaihi salatu wassalam kana marihan. Sebagaimana juga di antara akhlak dan sifat beliau terhadap keluarganya, istrinya, beliau sallallahu alaihi wasallam kana marihan. Beliau adalah orang yang periang. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biharirotin qad tabakhtuha lahu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harirah. Harirah itu sejenis makanan yang terbuat dari gandum dan susu, ya, dicampur, diaduk. Jadilah makanan namanya harirah. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harirah, makanan tadi yang telah aku masak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li Saudah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha. Aku berkata kepada Saudah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah. Aisyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Saudah. Kata Aisyah, aku berkata kepada Saudah, "Kuli, makanlah makanan ini." Fa'abat. Saudah enggan, enggak mau memakan makanan tersebut. Fakultu la ta'kulina au la ulattikhanna wajhak. Maka aku katakan lagi, makanlah engkau. Kalau tidak, aku olesi wajahmu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'abat. Namun Saudah masih enggan, gak mau makan makanan yang dibuat oleh Aisyah. Fawadatu yadi fil harirah fatalaitu wajhaha. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meletakkan tanganku di atas makanan tersebut, harirah. Kemudian aku oles wajah Saudah dengan makanan tersebut. Karena tadi enggak mau makan makanan yang dibuat oleh Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian ini, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa. Ya. Nah, wah langsung marah, ya. Nah, beliau tertawa. Ya. Fawada'a bi yadihi laha wa qala laha altikhi wajhaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, ya, untuk Saudah. Nah, kemudian berkata kepada Saudah, ya, sekarang engkau olesi wajah dia. Maka Saudah pun melakukan hal tersebut, mengolesi wajah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan makanan harirah tadi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya. Ini bersama istri-istrinya ini, ya. Enggak ada rasa marah, rasa apa, ya. Nah, famarra Umar. Kemudian tiba-tiba lewatlah Umar di depan rumah. Faqala ya Abdullah, ya Abdullah. Maka beliau memperingatkan, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Fadhana annahu sayadkhul. Beliau menduga bahwasanya Umar akan masuk ke rumah tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah dan Saudah, quma faghsila wujuhakuma. Berdirilah kalian berdua, ya. Cucilah wajah-wajah kalian. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, famaziltu uhabu Umar lihaibati Rasulillah sallallahu ala alihi wasallam, maka senantiasa aku menyegani Umar, ya, karena kewibawaan Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai dan memuliakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, al-hadis ada dalam Sunan Al-Kubra karya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Silsilatus Sahihah. Ini diantara apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau bersama istri-istrinya. Beliau bercanda, bergurau, ya. Naam, dan periang ketika bersama istri-istrinya. Wa kana sallallahu ala alihi wasallam yamzahu zaujatihi falam yakun faddan ghalidhan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan istri-istrinya. Beliau bukan orang yang kasar ucapannya dan bukan orang yang keras, ya. Faqad kana yulatifu Aisyah, dan beliau sangat berlemah lembut kepada Aisyah. Faqad sabaqaha marratain wa sabaqathu fil ula wa sabaqaha fil tsaniyah. Beliau pernah bercanda dan na'am mulatofah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau pernah mengajak balap lari, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dua kali. Ya. Balapan yang pertama beliau kalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pada balapan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menang. Nah, sebagaimana dalam riwayat qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Wa ana jariyatun, dan ketika itu aku masih jariyah, ya. Masih muda, ya. Lam ahmilil lahma wa lam abdun, dan aku belum berlemak, ya, dan belum gemuk. Faqala li ashabihi, ya, masih langsing, ya, masih muda, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, taqaddamu, hendaklah kalian duluan di depan. Fataqaddamu, maka mereka pun duluan, berjalan di depan para sahabat. Maqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Aisyah, ta'ali usabikuki, kemari, ayo kita balapan lari. Fasabaqtuhu, fasabiqtuhu ala rijli. Kemudian aku pun menjawab tantangan balapan tersebut, ya, dan aku pun menang, ya, dalam balapan lari tersebut. Falama kana ba'd, ini balapan yang pertama. Setelah berlalu sekian waktu, ya. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, fasakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, ya, tidak berkomentar dengan perkembangan Aisyah, ya. Hatta idza hamaltul lahma wa baduntu wa nasitu, ya, sampai atau sehingga, ya, aku na'am mulai berlemak, ya, dan gemuk, ya. Wa nasitu, dan aku lupa, ya, lupa dengan kejadian tadi, balapan tadi sudah enggak teringat lagi, ya. Nah, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah. Aisyah badannya sudah mulai besar, ya. Sudah mulai berlemak. Nah. kharajtu ma'ahu fi safarin. Maka di suatu kesempatan yang lain aku bersafar atau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Faqala li ashabihi, dan beliau berkata kepada para sahabatnya, seperti na'am kejadian yang sebelumnya, beliau mengatakan taqaddamu, kalian duluan. Ya. Fataqaddamu, maka para sahabat yang ikut safar bersama beliau duluan jalan di depan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ta'ali usabiquki, kemarilah ayo kita balapan. Wa nasitu allazi kana, aku lupa ya balapan yang pertama dulu ya. Wa qad hamiltu lahma atau hamaltu lahma, dan sekarang aku sudah berlemak. Nah. Faqalat, maka Aisyah berkata, kaifa usabiquka ya Rasulullah wa ana ala hadhil hal? Bagaimana aku bisa berlomba dengan engkau ya Rasulullah sedangkan badanku sekarang seperti ini? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alinna, ya, engkau harus melakukannya. Ayo kita balapan. Fasabaqtuhu fasabaqani. Aku pun menjawab tantangan balapannya, maka fasabaqani, maka beliau mengalahkan aku. Faja'ala yadhhaq, dan beliau pun tertawa. Wa yaqul, dan beliau berkata, hadhihi bitilkas sabaqah. Ini balasan untuk balapan yang pertama dulu. Ya, dulu aku kalah, ya. Sekarang aku menang. Ya, demikian kalau bahasa kita. Hadhihi bitilkas sabaqah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya, dengan istri-istrinya. Ya. Ada sampai na'am, beliau melakukan balap lari dengan istrinya. Ya. Nah, menunjukkan lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Nah. Kama rawat annahu kana yumakkinaha litanzura ila ahli al-Habasyah yal'abuna bihirabihim. Sebagaimana juga Aisyah riwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat orang-orang Habasyah bermain tombak di masjid. Faqad rawat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma yadullu ala mulatafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Aisyah telah meriwayatkan riwayat yang menunjukkan mulatofahnya, lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah berkata, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hijrati. Demi Allah, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya di depan pintu kamarku. Wal Habasyah yal'abuna bil hirab, dan orang-orang Habasyi, ya, orang-orang Habasyah, mereka bermain tongkat ya, karena kamar Aisyah dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi li anzura ila la'bihim min baini udhunihi wa 'atikihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupku dengan selendangnya ya, agar aku bisa melihat permainan mereka ya. Jadi yang dilihat bukan orangnya ya, permainannya. Nah, orang-orang Habasyah bermain tombak ya. Dan aku min baini udhunihi wa atikihi ya, atau wajahku berada di antara telinga beliau dan pundak beliau. Atau bisa bayangkan bagaimana bentuknya ya. Dari belakang lihat wajah Aisyah radhiyallahu taala di atas pundak beliau, na'am, menempel di telinga beliau. Nah, ini kan mesra ya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala melihat permainan orang-orang Habasyah. Tsumma yaqumu min ajli, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri supaya aku bisa lihat. Nah, permainan orang-orang Habasyah. Hatta akuna ana allati ansarif, sampai akulah yang na'am berpaling, yaitu sampai aku yang bosan ya, sampai aku yang berhenti untuk melihatnya. Nah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang na'am memaksa Aisyah untuk berhenti ya, sampai aku, kata beliau, anlati ansarif, aku sendiri yang na'am berpaling ya, karena bosan. Wa kana sallallahu ya'dilu baina nisa'ihi. Itu juga salah satu bentuk mulatafah. Mulatafahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'dilu baina nisa'ihi wa yatahammal ma qad yaqa'u min ba'dihinna min ghairah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adil terhadap istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sabar, ya tahammal, sabar terhadap apa yang terjadi ya pada sebagian istri-istri mereka ya, berupa kecemburuan lah inilah dan itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahammal ya kecemburuan yang datang dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha annaha atat bi ta'amin fi safhatin laha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa beliau membawa makanan di atas piring ya. Membawa makanan di atas piring milik Ummi Salamah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Faja'at Aisyah ma'aha fihrun. Kemudian tiba-tiba datang Aisyah. Dan Aisyah datang dengan membawa fihrun. Fihrun itu adalah batu yang bisa digenggam. Batu yang bisa digenggam dengan tangan. Atau lebih besar sedikit. Itu batu yang bisa untuk melempar. Fafalaqat bihi safhah. Kemudian Aisyah memecahkan piring tersebut dengan batu tadi. Ketika piring itu pecah, ya. Fajama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina filqatay as-safhah. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabarnya beliau mengumpulkan pecahan-pecahan piring tadi. Enggak serta-merta, "Oh, kamu ya inilah," ya. Marahin Aisyah, ya. Memarahin istrinya tidak. Beliau sabar, kemudian mengumpulkan dari pecahan-pecahan piring. Ya subhanallah, seorang nabi, seorang rasul, ya. Beliau kumpulkan pecahan-pecahan piring tadi, wa huwa yaqul, sambil beliau berkata, "Kulu, kalian makanlah," ya. "Gharat ummukum, gharat ummukum," ya. "Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu," beliau mengatakan dua kali. Cemburu biasa ya, fitrah atau tabiat perempuan cemburu ya. Nah, hanya saja tidak boleh berlebihan. Nah. "Ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil beliau membersihkan atau mengumpulkan pecahan-pecahan piring tadi. Suma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safhata Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil piringnya milik Aisyah. Nah, faba'atha biha ila Ummi Salamah untuk ganti piringnya Ummu Salamah. Ya, beliau mengutus sahabatnya untuk mengantarkan piring Aisyah sebagai ganti terhadap piringnya Ummu Salamah. Nah, diganti piringnya. Nah, wa ata safhata Ummi Salamah Aisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tadi piring yang sudah pecah ya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa disertai komentar ataupun marah ataupun yang semisalnya. Ya. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Inilah yang harus kita teladani, yang harus kita banyak berlatih, ya. Nah, banyak berlatih. Ya, kadang kita na'am anak kita belum mandi aja misalkan, wah sudah marah-marah kepada istri. Itu anak-anak belum mandi, kamu ngapain aja misalkan. Ya. Nah, atau misalkan rumah masih berantakan, kotor, ya. Ya, ini rumah kayak tong sampah misalkan, ya. Ya, kamu kemana? Ya, marah-marah. Baru datang udah marah-marah. Jadi perhatikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Sampai-sampai terjadi piring pecah pun beliau yatahammal, sabar. Beliau yang membersihkan dan merapikan piring-piring yang pecah tadi. Kata penulis, fa aina nahnu min afwihi wa safihi ma azaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana kita? Di mana kita dibandingkan dengan sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat berlapang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Fanajidu az-zauja ghadub. Kita mendapati para suami itu kadang ghadub, pemarah. Si tukang marah sampai dicap sama anaknya si tukang marah. Lihat fahil asbab, kadang-kadang suami itu marah karena sebab yang remeh, sebab yang ringan, masalah yang sepele, udah marah-marah duluan. Hatta annahu la yatalaffadhu bit-talaq min duni sababin ma'qulin. Ya, sampai saking parahnya, ya, dia melafadzkan lafaz talak, cerai. Ya udah kita pisah aja. Ya. Nah. Min duni sababin ma'qul, tanpa ada sebab yang makul, ya, sebab yang masuk akal, ya. Sebabnya sepele. Nah, baik. Wa takhayyal akhi rahimani Allah wa iyyak. Maka berfikirlah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatiku dan merahmati engkau. Lau anna zaujataka fa'alat ma qamat bihi ummuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jika ya istrimu ya, melakukan apa yang dilakukan Aisyah tadi sampai memecahkan piring. Nah, madza anta fa'il? Kira-kira apa yang engkau lakukan? Nah, maka masing-masing suami menjawab na'am di dalam hatinya masing-masing. Kira-kira apa yang saya lakukan ketika istri saya mecahkan piring atau mecahkan apa, ya, karena cemburu atau yang semisalnya. Kira-kira apa yang dilakukan suami? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sabar, kumpulkan ya pecahan-pecahan piring tadi. Ya, kemudian ngambil piringnya Aisyah, kasih ke Ummu Salamah, ya. Nah, kemudian piring yang pecah tadi dikasihkan ke Aisyah. Bentuk adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para istrinya. Nah. Bal inna ba'dar rijal hadahumullah yadribuna zaujatihim darbal ba'ir duna syafaqah. Bahkan ya, sebagian para lelaki hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sebagian para suami mereka memukuli istrinya seperti memukul unta, seperti mukul hewan, ya, duna syafaqah, tanpa ada rasa kasih sayang. Waliyadzubillah. Ini enggak tahu suami yang model apa seperti ini. Ya. Wa hadza mukhalifun li hadi sallallahu alaihi wasallam, ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yadhrib fi hayatihi kulliha khadiman wa lam ra'atan min nisa'ihi radhiyallahu anhunna. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah memukul selama hidupnya. Ya. Nah, tidak pernah memukul pembantunya atau pelayannya. Ya. Dan beliau juga tidak pernah memukul istrinya, ya, radhiyallahu anhunna. Ya. Beliau sama sekali tidak pernah memukul. Ya. Walaupun memukul tadi hukumnya apa? Mubah, ya, boleh jika ada sebabnya. Nah, boleh. Ya. Nah, hanya saja apa? Tarkuhu afdol, meninggalkannya lebih afdol. Artinya tidak memukul itu lebih afdol. Nah, kalau masih bisa dengan ancaman atau yang semisal dengan cara yang lain, itu lebih afdol daripada cara ad-darbu, memukul. Karena Rasulullah SAW sama sekali selama hidupnya tidak pernah memukul baik pembantunya atau istrinya radhiyallahu anhunna. Fa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qat biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul dengan tangannya, ya, baik kepada istrinya atau kepada pembantunya, enggak pernah. Illa kecuali ketika berjihad di medan tempur, ya, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis beliau memukul dengan pedang, dengan tombak dan lain sebagainya. Ketika berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada istrinya, pembantunya, ya, dan yang lainnya, beliau sama sekali tidak pernah memukul. Wa manila minhu syai'un qat fayantaqima min sahibihi. Dan tidaklah beliau dicela, ya. Nah, kemudian beliau marah, tidak. Ya. Ada yang mencelanya? Sama sekali beliau tidak marah kepada orang yang mencela beliau alaihi salatu wasalam. Ini akhlak Nabi. Ya. Dicela, caci maki. Nah, sabar, ya. Tidak marah atau tidak murka kepada orang yang mencelanya. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali jika dilanggar, ya, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, kecuali jika maharimillah dilanggar, fayantakima lillahi azza wa jalla, maka beliau marah murka, ya. Tapi marahnya marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ketika misalkan syariat ini dilanggar atau dicaci, ya, baru beliau marah. Nah, tapi kalau diri beliau yang dicaci atau dicela, beliau tidak marah, ya. Naam, dan tidak membalasnya. Ya. Hanya saja ketika maharimillah, ketika perkara-perkara naam yang Allah haramkan atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, ya. Nah, maka beliau yantaqim lillah, marah karena Allah. Jadi marah ada tempatnya. Ya. Ada waktunya. Nah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fihi anna dharba zaujati wal khadimi waddabati wa in kana mubahanil adab fatarkuhu afdal. Ini yang ana maksud. Dikatakan oleh Nawawi rahimahullahu taala, dalam hadis di atas terdapat faedah bahwasanya memukul istri atau memukul pembantu atau pelayan dan juga memukul hewan, ya, wa in kana mubahanil adab, walaupun hukum asalnya mubah, boleh lil adab ketika tujuannya untuk mendidik, ya. Nah, fatarkuhu afdol, tetapi tidak melakukannya itu lebih afdol. Tidak memukul itu lebih afdol. Nah. Baik. Wa qala al-Qari rahimahullahu taala, dan al-Qari rahimahullahu taala berkata, khassa bidzikri ihtimaman bi sya'nihima. Dalam hadis di atas beliau mengkhususkan penyebutan istri dan pelayan atau pembantu. Ya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istri dan tidak pernah memukul pembantu. Disebutkan dua perkara ini, ya, secara khusus. Nah, ihtimaman bi sya'nihima, karena perhatian yang lebih terhadap kondisi kedua orang ini, yaitu istri dan pelayan atau pembantu. Likasrati wuqu'i dharbi hadain, karena banyaknya kejadian pemukulan kepada istri dan pembantu. Wal ihtiyaj ilaihi, dan banyak pengaruh atau perkara yang kadang memicu, ya, untuk memukul istri ataupun memukul pelayan pembantu. Wa darbuhuma wa in jaza bi syartihi fal aula tarkuhu, maka memukul keduanya, istri dan pembantu, walaupun boleh dengan syarat-syaratnya. Ya, syaratnya enggak boleh di wajah, enggak boleh apa ini menimbulkan bekas, ya, menyakiti atau melukai, mencacati dan sebagainya. Walaupun boleh memukul dengan syarat-syaratnya, fatfal aula tarku, namun yang lebih utama, yang lebih baik adalah tidak memukul. Nah. dan ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kan ada hadis ya tentang memukul anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah berumur 7 tahun maka apa? Perintahkan mereka untuk sholat. Kalau mereka berumur 10 tahun tidak mau sholat, pukul mereka. Nah, ada hadis tentang memukul. Dikatakan oleh Qori rahimahullah, qalu, mereka berkata, bi khilafil walad, berbeda dengan anak. Ya. Tadi pembahasannya istri atau pembantu. Ya. Berbeda dengan anak, fa innal aula ta'dibuh. Maka yang lebih utama kalau terhadap anak, ta'dibuh adalah mendidiknya, memberikan pengajaran. Ya. Wa yuwajjah bi anna darbahu limaslahatin ta'udu ilaih. Dan difahamkan bahwasannya pemukulan terhadap anak, ya, dengan syarat-syaratnya tentunya ya, nggak boleh di wajah, nggak boleh melukai, mencacati dan lain sebagainya. Pemukulan terhadap anak ta'udu ilai, maslahatnya itu kembali kepada anak tadi. Nah, maslahatnya kembali kepada si anak. Falam yundab al afwu bi khilafi darbi hadain, sehingga tidak dianjurkan untuk dimaafkan begitu saja. Ya, seorang anak melanggar, nakalnya minta ampun, ya. Tidak selayaknya untuk dan tidak dianjurkan untuk dimaafkan begitu saja. Harus ada ta'dib. Ya. Bi khilafi darbi hadain, beda dengan memukul dua orang ini, istri ataupun khadim pembantu, beda masalahnya. Fa innahu li hadhin nafsi ghaliban. Karena na'am memukul kedua orang ini biasanya li hadhin nafsi ghaliban. Tujuannya untuk kebahagiaan diri, secara umum untuk kebahagiaan diri saja. Bukan maslahatnya yang kembali kepada si yang dipukul tadi. Fanu diba al afwu anhuma, maka dianjurkan untuk memaafkan keduanya, memaafkan istri ataupun pembantu ketika naam tadi, ya, melakukan perkara yang naam yang berhak mungkin untuk dipukul. Tetapi lebih utama untuk dimaafkan, tidak dipukul. Ya. Nah, fanudiba al-afwu anhuma mukhalifatan li hawaha wa kadzman li ghaidhiha. Dianjurkan untuk memaafkan keduanya, enggak dipukul istri ataupun khadim, pembantu. Naam, untuk menyelisihi hawa nafsunya dan dalam rangka untuk menutup atau menahan amarah. Nah, kalau memukul anak, beda urusannya. Masalahnya kembali kepada dia. Supaya anak ini terdidik di atas pendidikan yang benar. Nah. Walaqad nasal Qur'an ala jawazi ta'dibil mar'a an-nashij fi qawlihi ta'ala, dan Al-Qur'an telah menaskan bolehnya mentakdib, mendidik, memberikan pengajaran atau pelajaran kepada istri yang nashij, yang melakukan nusyuj, yang membangkang, ya. Nasyij, ya. Nah, itu ketika istri tidak mau untuk mengerjakan urusan az-zaujain, ya. Urusan suami istri, ya. Termasuk keluar dari rumah tanpa izin suaminya, ya, minggat atau yang semisalnya, termasuk nusyuj, nah, atau membangkang atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, membolehkan untuk mentakdib perempuan yang melakukan nusyuj. Itu dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahun fa'iluhun wahjuruhun fil madaji'i wadribuhun. Ya. Dan para wanita atau para istri yang kalian khawatir nusudnya, ya, khawatir pembangkangan dari mereka, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka dulu. Wahjuruhunna, kalau nasihat enggak mempan, maka wahjuruhunna. Nah, lakukan hajar di atas ranjang. Ima pisah ranjang ataupun seranjang tetapi berbelakangan, apa belak? Ya. Adu punggung gitu. Ya. Nah, atau bisa ranjang. Kemudian wadribuhun, kalau ini sudah enggak mampu, enggak mempan, ya, pisah ranjang ataupun naam berbelakangan di atas ranjang, ya. Wadribuhun, baru cara yang ketiga, pukullah mereka. Fa in ata'nakum, apabila mereka mentaati kalian, ya, yaitu ketika dikasih nasihat sudah taat, maka jangan beralih ke naam hajar atau beralih ke pukulan, jangan. Kalau cara pertama sudah taat, yaitu mereka mengikuti nasihat suami, ya, falatabgu alaihi nasabila, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Kalau mereka sudah taat dengan cara pertama, sudah cukup, ya. Atau mereka taat dengan cara yang kedua, dengan hajar, maka cukup, jangan beralih ke cara yang ketiga. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Laqad dzakaratil ayatu wasailat ta'dib asy-syar'i. Ayat di atas telah menyebutkan cara-cara ta'dib yang syar'i terhadap istri. Awalan yang pertama al-wa'du. Yang pertama adalah menasihati. Nah. Qala al-Qurtubi fa'idhuhunna ay bi kitabillah wa dzakiruhunna ma ujaballahu 'alaihin min husnil suhba wa jamilil 'ishrah lizauj. Wal i'tiraf bi darajati allati lahu 'alaiha. Kata Qurtubi rahimahullahu taala, makna fa'idhuhunna, nasihati mereka, yaitu nasihati dengan kitabullah, ya, dan ingatkan mereka para istri terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada mereka. Bahwasanya mereka harus na'am baik dalam muamalah, ya. Baik dalam bermuasyarah terhadap suami, ya. Baik dalam bergaul dengan suami. Ini kewajiban-kewajiban para istri, diingatkan, ya, kepada mereka. Dan juga diingatkan kepada para istri agar mereka mengakui derajat suami. Ar-rijalu qawamun 'ala nisa, bahwasanya para lelaki itu, para suami itu qawam, pemimpin bagi wanita. Nah, para suami ada derajat lebih tinggi. Nah, di atas mereka para istri. Diingatkan kepada para istri. Ini makna nasihat, menasehati mereka. Tsanian, yang kedua, kalau cara nasihat sudah enggak mempan, al-hajru fil madaji. Hajr, ya, memboikot istri di kamar tidur, ya. In lam yanfa'al wa'du tahawwala az-zawju ila al-wasilati tsaniyah. Apabila cara menasihati itu tidak bermanfaat, maka suami berpindah ke cara yang kedua. Wahya al-hajru fil madaji, yaitu boikot di atas tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji, boikotlah mereka di atas tempat tidurnya. Wahwa an yudaji'aha wa yuwalliha dhahrahu, yaitu engkau tidur dengannya tetapi membelakanginya dengan punggungnya. Walai jami'uha, dan tidak menjimaknya, ya, tidak menyetubuhinya. Ya. Ruwi hadza, diriwayatkan makna ini an Ibnu Abbas wa ghairihi, dari sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Salisan, yang ketiga, ad-dharbu, pukulan. Ad-dharbu huwal wasilatu salisah. Dharbu adalah cara yang ketiga. Idza lam yanfa ma'a zaujati wa'dhuha wa hajruha fil madjah. Apabila tidak bermanfaat bagi istri, ya, nasihat dan juga boikot di atas tempat tidur, enggak bermanfaat dua ini, maka pakai cara yang ketiga, ad-dharbu. Qala ta'ala wadribuhunna, pukulah mereka. Wad-dharbu fi hadhil halah wad-dharbu ghairil mubarrih. Pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menimbulkan bekas, tidak menyisakan bekas atau tidak mencacati. Wa huwa alladzi la yajrah, yaitu pukulan yang tidak melukai. Wa la yaksir adban, dan tidak mematahkan tulang. Wa la yashina jarihatan, dan juga tidak mencacati anggota tubuh. Kal lagzati, pukulan seperti ini seperti pukulan tinju, ninju, ya. Nah, atau nampar keras, ya. Ini yang enggak boleh. Wanahwiha, dan yang semisalnya. Fainal maksudah minus sholah, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki. Nah, maka jangan dengan cara-cara yang seperti ini, pukulan yang menyakiti atau melukai atau mencacati, ya. Nah, seperti tinjuan, ya, ataupun mungkin tamparan yang keras dan lain sebagainya, ini bukan cara untuk islah, untuk memperbaiki. Maka jika terpaksa memukul karena nasihat sudah enggak bermanfaat, kemudian juga boikot di atas tempat tidur enggak bermanfaat, maka pakai cara ad-dharb, terpaksa pakai cara pukulan, tetapi ghairul mubarrih, pukulan yang tidak menyisakan bekas, ya, atau tidak menimbulkan kecacatan. Ya. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah wa amma darbul mubarrih fahuwa ad-darbu syadid asyaq. Pukulan yang mubarrih adalah pukulan yang keras, pukulan yang syaq yang akan merugikan. Wa ma'nahu maknanya idribuhunna darban laisa bisyadid wala syaq. Pukulan mereka dengan pukulan yang tidak keras dan tidak merugikan atau tidak mencacati. Wal barhu al masyaqqah, ya. Nah, al barhu maknanya pukulan yang berbahaya. Nah, yang merugikan. Idzan, ya. Wa in kana darbu zaujah jaizun bi syart. Kalau begitu, walaupun memukul istri itu boleh dengan syarat-syaratnya. An la yakuna darban mubarrihan. Pukulan tersebut bukan pukulan yang mencacati atau melukai. Wa yattaqil wajha, dan juga pukulan tersebut pukulan yang bukan di wajah. Karena ada larangan memukul wajah. Walaupun boleh memukul istri, ya, harus dengan syarat-syaratnya tadi. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada. Karena hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika hajjatul wada, beliau mengatakan ittaqullaha fin nisa. Hati-hati kalian, ya, terhadap wanita. Ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal perempuan. Karena sesungguhnya mereka atau kalian telah mengambil mereka para wanita bi amanillah, dengan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menikahi mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna an la yutina furushakum ahadan takrohuna, dan kalian wahai para suami memiliki hak yang harus ditunaikan oleh mereka para istri agar mereka tidak mempersilahkan orang lain masuk ke rumahnya, ya. Nah, ahadan seorang takrohunahu, seorang yang kalian enggak suka atau seorang yang kalian na'am benci. Gak boleh seorang istri memasukkan seseorang yang dibenci suaminya, ya, ke dalam rumahnya. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghair mubarrih. Kalau mereka para istri melakukan hal tersebut, memasukkan ke rumah suaminya orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya, maka pukullah mereka, pukullah istri-istri kalian darban ghair mubarrih, dengan pukulan yang tidak mubarrih, yang tidak menyakitkan, tidak melukai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi para wanita para istri memiliki hak yang harus kalian tunaikan, yaitu kalian memberikan rizki kepada mereka, yaitu nafkah, dan juga memberikan pakaian baju kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tarkal darban nisah wal afdal wa ana khiyarur rijal man yatrukud darba. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan, ya, bahwasannya tidak memukul wanita, tidak memukul istri itu lebih afdol, ya, dan bahwasannya sebaik-baik pria adalah yang tidak memukul istrinya. Nah, apa dalilnya? Fa'an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Hamba-hamba Allah yang perempuan. Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan atau istri-istri kalian. Faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini, larangan memukul para wanita, para istri, Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya. Ta'irna nisa ala azwajihinna. Ya. Sekarang para wanita ini na'am, ya, membangkang kepada suami-suaminya. Ya. Berakhlak jelek kepada suami-suaminya. Nah. Farakhasa fi darbihinna. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memukul para istri. Nah, karena tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan memukul para istri hamba-hamba Allah yang perempuan. Ya, muncul nah pembangkangan-pembangkangan akhlak-akhlak yang nah jelek terhadap para suami ketika itu, sehingga Umar melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, para wanita ini membangkang." Ya. Nah, dan juga berakhlak jelek terhadap suami-suami mereka. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan atau membolehkan untuk memukul para istri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memukul para istri, fa atafa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isaun katsir yashkuna azwajahun. Maka datanglah para istri ya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nisaun katsir, para istri yang banyak. Perempuan-perempuan yang banyak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwajahun, mengeluhkan kondisi suami-suami mereka yang mungkin banyak mukul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tawafa bi ali Muhammadin nisaun katsir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Sungguh ya, telah datang para wanita yang banyak atau para istri-istri yang banyak kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluhkan para suaminya. Ya. Maka kata Rasulullah, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka itu para suami tadi, ya. Laisa bi khiyarikum. Bukan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Nah, ya. Karena orang yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahlihi, orang yang terbaik, yang paling baik terhadap istrinya atau keluarganya. Nah, qala Muhammad Al-Azim Abadi fi syarhil hadis, berkata Muhammad Al-Azim Al-Abadi dalam menjelaskan hadis di atas, bal khiyarukum man la yadribuhunna, bahkan sebaik-baik kalian adalah yang tidak memukul para istri, wa yatahamal anhunna, dan sabar dengan apa yang muncul dari para istri. Ayu adibuhunna, atau dia suami memberikan ta'dib, pendidikan, ya, memberikan pendidikan atau pengajaran kepada para istrinya. Wala yadribuhunna, dan tidak memukul mereka dorban syadidan, dengan pukulan yang keras. Yuaddi ila syikayatin syikayatihinna, pukulan yang keras yang sampai membawa kepada pengaduan. Nah, jangan sampai kita memukul istri, ya, yang pukulan ini membawa kepada pengaduan para istri. Nah, maka sebaik-baik kita adalah yang tidak memukul istri kita dan sabar dengan apa yang muncul dari istri kita. Didik dengan cara yang yang lain terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam cara atau wasilah ad-darbu, memukul. Dinasehati, ya. Nah, atau diancam dulu, ya, atau yang semisalnya. Nah, atau barakallahu fiik, ya, pisah ranjang dulu walaupun sekamar, atau seranjang sekamar tidur bareng tetapi membelakangi, ya, atau yang semisalnya. Ya. Nah, cara-cara seperti itu dulu. Jangan langsung ke cara ad-darbu dengan cara memukul. Ya. Nah, karena ini akan berbahaya. Nah, dan inilah petunjuk, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah atau bergaul dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada sisa penjelasan dari penulis, ya, namun insyaallah kita cukupkan, ya, sampai di sini pembahasan kita tentang hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'azaujatihi, ya, dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.